بسم الله الرحمن الرحيم. عند من هذا السؤال؟ عندك يا أخانا أبا أيوب. أبا حكمنا المصافحة berjabat tangan ketika bertemu dengan saudara muslim. Enggak pernah praktek. Nanti hukumnya apa? Sunnah, dalilnya apa? La adnas hadisnya. Tidak hanya perbuatan para sahabat, tapi juga nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi marjan. Jundi. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyan fayatasafahan illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Tidak ada dua orang muslim pun yang bertemu kemudian kedua-duanya saling berjabat tangan, melainkan akan diampuni dosa keduanya sebelum berpisah. Oh sahih. Nabi Akhana Zaid. Terus, apa hukumnya berjabat tangan ketika berpisah? Tadi kan kita ketemu ya, yaltaqiyan, bertemu jabat tangan. Sekarang pisah jabat tangan, hukumnya apa itu? Ada orang mau pergi jabat tangan. Misalkan antum mau pergi dari majelis, mau pulang ke rumah, jabat tangan dengan teman-teman yang ada. Apa itu hukumnya? Hendaknya apa lagi ya? Hendaknya Muhammad? Sunnah, dalilnya? Bukankah dalilnya hanya mengatakan yaltaqiyan, bertemu saja? Dalilnya mana Anda berjabat tangan ketika firaq, ketika berpisah? Innaka akhana wa Luqman. Saya sampai tahu. Innaka akhana Abu Ubaidah. Innaka Hanif. Anda yang muncul. Gair masyru', kenapa? Kalau mu'anaqah ketika bertemu, kalau mereka pulang dari safar, ta'anaqu. Ini perlu sahabat. Iza talaqau tasafahu, wa iza qadhimu ta'anaqu. Kalau mereka saling bertemu, mereka berjabat tangan. Dan ketika mereka datang dari safar, maka mereka apa namanya berpelukan. Terus dalilnya yang menunjukkan ghairu masyru' apa? Ah, siapa yang tahu? Nikah dulu waris. Mana tu Rahman? Allah musta'an. Al-jawab jaiz. Diperbolehkan ya khana bidin azakumullah. Tamam dengan fi'l sahabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma ketika beliau mendatangi Muhammad ibn al-Hanafiyah Muhammad ibn Ali al-Hanafiyah ketika itu ibn al-Hanafiyah hendak pepergian maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma mencabut tangannya saya mengatakan astaudhi'uka Allah begitu tamam sehingga dengan fi'lu sahabi ini perbuatan sahabat ini khonabati na'zakumullah maka al-musafaha indal firaq berjabat tangan ketika berpisah itu syai'un la yukar 'alaiha la yukar 'alaih sesuatu yang enggak diingkari dengan perbuatan tadi dan juga tidak ada nafs yang melarangnya kecuali khonabatin a'zakumullah kalau jabat tangan tadi dikhususkan pada waktu tertentu setelah amaliyah ibadah tertentu maka takhsis atau ta'yin penentuan pengkhususan jabat tangan pada waktu itu yahtaju ila dalil membutuhkan dalil seperti yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin di mana mereka khonabitin azakumullah berjabat tangan setelah selesai zikir jama'i salat mereka. Habis salat, zikir rame-rame, sudah selesai, mereka semuanya bangkit sambil salawat, sambil jabat tangan. Hah? Apa ya kan? Mujud? Ada mujud, sambil jabat tangan. Dari mulai awal sampai akhirnya bid'ah. Zikir jama'inya bid'ah. Tamam? Kemudian bangkit sampai bersalawat bid'ah. Jabat tangan juga bid'ah. Sebab semuanya ta'yin menentukan sesuatu dengan tanpa contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wa man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan tanpa contoh dari kami, maka dia tertolak. Kenapa? Jabat tangan. Saya bayangkan, kalau apa namanya ketika Idul Fitri atau Idul Adha yang ada ialah saya mendoakan. Tamam? Taqabbalallahu minna wa minkum. Wa hadha sahih dari perbuatannya para sahabat, sebagian sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wallahu a'lam kalau musafahnya. Kalau musafahnya ketika ketemu lah bas. Ketika bangkit dari apa namanya dari tempatnya selesai mendengar khutbah yang sunnah hukumnya bukan wajib. Tamam? Kemudian dia bertemu dengan seorang atau sanak familinya yang jauh atau sahibnya teman karibnya yang dulu jauh ketemu di situ, kemudian dia jabat tangan ke falak khair, kemudian rangkulan begitu, selabas. Tetapi kalau tadi dijadikan sebagai adah, kebiasaan atau ta'yin menentukan musafaha pada amalan ibadah tertentu, ada yahtaju ila dalil, membutuhkan dalil yahwan. Apa hukum berbilangnya muadzin selain muadzin yang telah ditetapkan? Nama ikhwan, di namanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam ada dua muadzin. Tamam, Abdullah ibn al-Maktum radhiyallahu ta'ala anhu dan Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Tamam? Dan masing-masing yang kana bin azakumullah beradzan dengan waktunya. Kalau ibn al-Maktum pada adzan yang pertama fajar, kalau Bilal adzan yang kedua dan adzan-adzan yang lainnya. Atau ya juz menunjukkan bolehnya mengangkat dua muadzin. Apun? Kalau misalkan sebuah masjid tidak ada muadzinnya atau muadzinnya atau kemana, maka boleh bagi seorang untuk mengumandangkan azan ketika itu yang telah masuk waktu salatnya. Atau ya juz. Salat azan perkara yang wajib dan termasuk syiar Islam. Apakah cium tangan setelah jabatan? Setelah jabat tangan. Perkara yang masyru', jaiz, yang diperbolehkan, dirinci. Kalau jabat tangan tadi, khonabitina azakumullah, untuk ihtiram, menghormati seseorang, dan tidak dikhawatirkan fitnah, maka boleh. Ini khonabitina azakumullah dilakukan oleh Sufyan ibn Uyainah. Rahimahullah ta'ala, setiap kali Husain al-Ju'fi, gurunya beliau datang berkunjung ke Mekah. Paham? Dijabat tangannya, cium tangannya. Paham? Ini khana binti na'azakumullah mahmulun ala ihtiram. Dibawa pada pengertian ihtiram, penghormatan alim tadi. Dan tidak dikuatkan fitnah. Seperti mencium tangan orang tua. Paham? Atau famili-famili kerabat-kerabat yang mahram atau yang laki-laki yang dalam rangka untuk ihtiram dan tidak dikhawatirkan fitnah. Adapun kalau dikhawatirkan fitnah ya fanatina asakumullah fala yajuz. Bahkan enggak boleh. Dan ini fanatina asakumullah yang banyak menjangkiti penyakit yang banyak menjangkiti para yai-yai. Tamam? Biasa itu, tangan mereka itu sampai putih begitu. Hah? Dicium sama murid-muridnya, dicium sama pengikutnya, dicium sama kaum muslimin dan dia diam saja. Ada yang mencium untuk ngalap barokah, ada yang mencium untuk dapat barokahnya, ada yang mencium untuk sakti, ada yang mencium untuk ini, untuk itu, bahasa. Bahasa fitnah. Tamam? Maka kalau di sebuah masyarakat di fanabitina azakumullah ada kebiasaan yang seperti itu, mencium tangan Pak Yai, atau Pak Ustadz, atau Pak Da'i, atau Pak Mubalek, kemudian diniatkan dengan niat-niat tertentu, fala yajuz. Atau membuat fitnah untuk pengikutnya, atau fitnah untuk Pak Yainya. Atau fala yajuz. Tamam? Ini dalam rangka untuk satu syariah. Apalagi sekarang ini khana binti na'zakumullah tidak hanya cium tangan Pak Yai itu. Cium dengkul. Hah? Paham ya? Cium dengkul. Tau dengkul? Tau dengkul? Apa dengkul? Lutut. Mencium lutut. Lututnya itu dicium sama para murid-muridnya atau para pengikutnya atau simpatisannya. Bahkan ada pula yang cium kaki. Wa subhanallah wa nabitina azakumullah. Hulu. Sikap berlebih-lebihan kepada seorang kiai. Itu sampai pada tingkat wa nabitina azakumullah. Sang murid itu. Kalau masuk ke ruangan pak yainya. Tidak boleh masuk sambil berdiri. Nah terus dia. Bagaimana itu? Jadi pak yainya. Dianya. Atau keluarganya duduk di atas dipan atau kursi atau semisalnya. Ada muridnya mau bertamu, ada pengikutnya mau bertamu, simpatisan mau bertamu, sampai di pintu harus duduk. Enggak boleh berdiri. Duduk. Kemudian dia berjalan menuju ke yainya sambil ngesot, paham ngesot ya. Duduk sambil kemudian pelan-pelan berjalan pakai pantatnya, pakai pahanya begitu, maju ke depan sampai ke Pak Yainya, kemudian sungkem. Tahu sungkem ya? Hah? Kemudian dicium tangan Pak Yainya, plus lututnya, kalau perlu sikilnya dan kakinya. Kalau mau pulang, tidak boleh berbalik, ngasih bokong, ngasih pantat, ngasih punggung itu perkara yang besar di kalangan mereka. Enggak boleh. Terus bagaimana? Mundur jalannya. Dikit, dikit, dikit. Terus sampai ke pintu, baru dia balik. Hadirin hadirat yang dirahmatiAllah, ghulu. Tindakan yang berlebih-lebihan kepada para kiai. Dan ini hadirin hadirat yang dirahmatiAllah bisa menjurus pada tingkat kultus individu. Bahkan menjadikan pak yainya sebagai Tuhan yang disembah. Naam ya ikhwan. Ini ikhwan fillah azakumullah, fenomena yang terjadi apabila kiai itu dipertuhankan. Nah, kalau pengikutnya atau para bebeknya atau para simpatisannya menuhankan kiainya masing-masing. Apa kata pak yai? Naam, sami'na wa ato'na. Kami dengar, kami taati. Baik itu ucapannya menyimpang atau tidak. Kalau yainya mengatakan A, harus A. Kalau B, kualat. Kalau yainya melarang A, jangan berbuat A, jangan. Kalau kamu melanggar, kualat. Dengan tanpa dilihat sisi syar'inya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak, tidak dilihat. Pada khana betina azakumullah, terkena ayat Al-Quran, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, mereka menjadikan ahli ibadah mereka, ulama-ulama mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang maknanya ialah mentaati mereka dalam perkara kemungkaran, menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Wa hadha waqi', waqi'. Naam ikhwan, jangankan urusan sampai seperti itu. Hah? Nunduk rukuk atau nunduk kepala begitu kepada pak yai dirinci hukumnya. Ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dirinci hukumnya. Tamam? Kalau diniatkan untuk ta'zim, ta'zimul masyaikh, mengagungkan para syekh, para yai, para ustaz, para dai, ada syirkun. Inhina seperti itu enggak boleh. Sayangkan. Apalagi sampai pada tingkat mencium dengkul, dengkul yai, tekstuwek itu, mencium lututnya pak yai yang sudah bengkak itu, apalagi mencium kakinya. Fala haula wala quwwata illa billah. Ini akibat kalau pak yai itu dijadikan sebagai Tuhan. Fala haula wala quwwata illa billah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Babul ghadab fil maw'idhah. Bab marah ketika memberikan pengarahan. Memberikan ceramah sambil marah. Wa ta'lim, dan juga ketika memberi pengajaran. Memberikan ta'lim, pengajaran kepada kaum muslimin. Idza ra'a ma yakrahu. Bila dia melihat sesuatu yang dia enggak suka. Sesuatu yang dia benci secara syar'i. Ingat secara syar'i. Melihat kemungkaran-kemungkaran, melihat perkara-perkara melanggar norma-norma agama, marah dia ketika ta'lim. Namanya ikhwan, ini mencakup melihat sesuatu atau mengetahui sesuatu. Nah, marah. Qala rahimahullahu ta'ala, حدثنا محمد ابن كثير العبدي ثقة يا اخوان. Kalau kamu lihat Muhammad ibn Katsir dalam Sahih Bukhari itu mesti Al-Abdi, sebab Imam Bukhari tidak pernah mengeluarkan hadisnya Muhammad ibn Katsir As-Sun'ani, tidak ada. Kalau Al-Abdi thiqah, kalau As-Sun'ani dhaif. Paham ya? Muhammad ibn Katsir dua. Ada Muhammad ibn Katsir Al-Abdi, dia thiqah, terpercaya. Kalau Muhammad ibnu Katsir As-Sanani dia dhaif. Paham ya? Sehingga kalau kamu lihat Muhammad ibnu Katsir dalam Sahih Bukhari itu al-Abdi. Qala akhbarana Sufyan. Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ibnu Sa'id ibnu Masruq ats-Tsauri. Abu Muhammad al-Hilali. Kalau kamu lihat Muhammad ibnu Katsir dari Sufyan meriwayatkan dari Sufyan, maka Muhammad ialah Muhammad ibnu Katsir al-Abdi dan Sufyan ialah Sufyan ats-Tsauri. Ada lagi yang lain. Paham ya? Sebab Muhammad ibnu Katsir al-Abdi banyak meriwayatkan hadis dari Sufyan ats-Tsauri. Sementara Muhammad ibnu Katsir as-Sanani itu yang banyak meriwayatkan dari siapa? Anak Bilal. Bilal. Dari siapa? Muhammad ibn Katsir As-Sanani yang baik itu. Itu banyak meriwayatkan dari siapa? Pernah saya sampaikan ini ya ikhwan. Aina Sahl. Kepala di anak saja, jangan delik kayak mana. Anak ya Sahl. Ya Sahlu. Enak ya Faisal. Allah Ta'ala. Ah, sampai tahu. Imam. Lazat. Allah Musta'an. Beliau banyak meriwayatkan dari Imam Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i. Paham? Sehingga kalau Muhammad ibn Katsir meriwayatkan dari Al-Auza'i, maka dia mesti Muhammad ibn Katsir As-Sanani yang baik. An ibn Abi Khalid. Namanya Ismail. Ismail ibn Abi Khalid. An Qais ibn Abi Hazim. Inna man hadha su'al. Ada soal kabir. Jidan. Oke. Aina ya khala al-Hasan. Jadi ingat. Apa ceritanya teman-teman tuan saya mobil. Kalau beliau ini pertanyaan. Begitu. Ini soal kabir. Misal. Nah, tangannya begini. Saya punya pertanyaan besar. Segini ya ikhwan. Segininya kan dikecil ya. Orang kata, gede. Segini ya ikhwan. Masya Allah. Oh, kecil ini. Taunya kan gede kan. Oh, segini. Ini enggak. Misal. Dia perkecil sama beliau. Masya Allah. Enak ya Hasan? Bagaimana? Ayo, ya kita sudah punya perhatian. Jadi, ingat lagi, kalau ini bukannya mobil, ini sering terjadi di majlisnya Syekh Yahya. Jadi saya lagi asyik banyak tolapa begitu. Melihat kadang sebelah kanan, sebelah kiri, depan dia atau belakang, kayaknya nyender di apa namanya di dinding atau di tiang atau apa. Hai hendak ya fulan, hai hendak. Syekh baru mau ngasih pertanyaan ini. Dia mengatakan, Allah alam ya Syekh. Allah musta. Aiyah, Allah alam ya Syekh. Ketawa semuanya. Aiyah, Allah alam semuanya. Pertanyaannya belum sampaikan, dah Allah alam katanya Syekh. Lepas. Hendak kena hantar. Siapa yang menyatakan? Barang siapa yang mengingkari hadis Ismail ibn Abi Khalid an Qais ibn Abi Hazim an Jarir bin Abdullah al-Bajali fa huwa Jahmi. Man qailuhu wa man hadith? Yang mengatakan Nyara Waqih bin Jarrah. Apa hadisnya? Apa hadisnya? Ayo, hadis ru'ya ya ikhwan. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar laylatul badr la tubamuna fi ru'yatih. Bahwasanya kaum mukminin nanti di hari kiamat akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, para siapa yang mengingkari hadis ini, maka dia jahmi. Siapa yang mengingkari ru'yah Allah nanti di hari kiamat. An Abi Mas'ud Al-Ansari qala, dia berkata, qala rajulun, berkata seorang laki-laki, ada yang mengatakan namanya Hazm ibn Abi Ka'ab. Hazm ibn Abi Ka'ab. Wada mukhtalafun fi. Ada yang mengatakan Hazm bin Ka'ab. Ada yang mengatakan Hazm ibn Abi Ka'ab. Ada yang mengatakan yang lainnya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la akadu udriku salah. Hampir-hampir saya tidak pernah mendapati salat. Yang menyelesaikan salat. Mimma yutawwilu bina fulan. Dengan sebab salat yang dibikin panjang oleh fulan kepada kami. Nama ya Pak. Ini laporannya laki-laki tadi. Di mana ikhwan abidina azakumullah, kisah yang panjang itu ialah berkaitan dengan sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Mu'adz itu beliau biasa sholat isya berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di Masjid Nabawi. Setelah itu pulang ke kaumnya. Pulang ke kaumnya. Mengimami kaumnya. Sehingga Mu'ad sunnah. Kaumnya wajib. Aneh. Sebegitu Nabi Tina Azzaikumullah, sahabat Mu'ad ini radiyallahu ta'ala anhu membaca suratnya panjang. Al-Baqarah Hatan. Ada salah seorang yang tadi gak tahan sudah keluar dari salatnya, kemudian dia salat sendiri isya dengan ringan, kemudian dia pergi ke ladangnya nyirami ladangnya. Maaf, kemudian lapor pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, saya hampir-hampir tidak pernah mendapati sholat. Ya ini enggak pernah selesai. Kenapa? Disebabkan karena si fulan ini memanjangkan sholatnya pada kami. Panjang. Gimana ya Rasulullah? Ya, kira-kira kalau ada seorang demikian lapor sama kamu. Hah? Dalam keadaan dikasih tahu bahwasanya dia itu keluar dari sholat tadi, sholat sendirian dengan ringkas, kemudian menuju ke ladangnya. Urusan apa itu? Urusan dunia. Kok kira-kira sampai pada kamu gimana jawabannya? Gimana jawabannya? Mungkin kalau sama kita orang mungkin. Tapi memang kamu ini, yang dipikirkan dunia saja. Masa sholat gak sampai 2 jam? Gak betah. Mikirnya dunia tok. Mau nyirami sawahnya lah. Mau ngisi tambaknya lah. mau jaga waletnya lah, mau inilah, kamu ini begitu, dimarahi. Yang dimarahi siapa ya kawan? Orang tadi. Hah? Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaliknya. Katanya Abu Mas'ud Al-Ansari, "Fama ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Maka saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin, pada sebuah pengarahan, asyadda ghadaban, lebih murka min yaumi idzin, daripada hari itu. Yakni beliau ketika dikhanakumullah memberikan pengarahan, memberikan ajaran kepada para sahabatnya dengan muka yang merah, murka yang besar, tidak pernah terjadi pada mau'izah yang lainnya. Marah besar beliau. Marah sama siapa? Faqala, maka beliau menyatakan, "Ya ayyuhan nas, innakum munafirun." Wahai umat manusia, sesungguhnya kalian itu membuat lari orang lain. Faman shalla bin nasi falyukhaffif. Maka barang siapa salat mengimami masyarakatnya, falyukhaffif, hendaklah dia itu meringankannya, meringkasnya. Fa inna fihimul mariyub, sebab di kalangan mereka ada yang sedang sakit, wadhaif, ada yang renta, lemah, wadhal hajah, ada pula yang punya hajat, punya kebutuhan yang tidak mungkin ditinggalkan. Hakadaya. Masya Allah. Ada sini khana fitina azakumullah. Dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Tamam? Pada bab marah ketika ta'lim ialah dari perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan di sini oleh Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Beliau memberikan nasihat, memberikan pengarahan kepada para sahabatnya dengan kemurkaan yang sangat besar, bahkan tidak pernah terlihat seperti itu sebelumnya. Wala itu perkara diperbolehkan ikhwan fillah na'udzubillah, dikarenakan melihat sesuatu yang enggak syar'i. Marah. Sayyib. Nah, ada yang tanya tadi masalah qala rajulun, terus saya katakan Hazm bin Abi Ka'ab. Agada? Ada lagi mengatakan Hazm bin Ka'ab. Agada? Ada lagi yang mengatakan yang lainnya. Bukan di sini. Di nuskhah dikatakan Hazm bin Ubay bin Ka'ab. Ada qaul salih. Tamam? Naam. Ini semuanya ada perbincangannya di kalangan para ulama ya. Qila wa qila wa qila. Ada mengatakan demikian. Labar. Hadis ini khonabidina azakumullah. Menunjukkan kebolehan marah. Ketika memberikan pengajian kepada masyarakat, memberikan ta'lim kepada masyarakat, kalau melihat sesuatu yang mungkar pada masyarakatnya, sesuatu yang enggak syar'i pada masyarakatnya, marah besar. Hah? Seperti ini. Dan tidak hanya pada kasus seperti ini saja, tapi berlaku untuk semua kasus yang enggak syar'i, yang melanggar sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, marah ketika ta'lim. Dengan suara yang keras, suara yang lantang, menunjukkan amarah besar. Itu semuanya karena fitnah azakumullah, ghiratan li hadzal din. Marahnya itu dikarenakan cemburu kepada agama ini. Bukan kebencian kepada masyarakatnya. Bukan kebencian kepada murid-muridnya. Bukan kebencian kepada kaum muslimin. Tetapi ghirah fid din. Rasa cemburu yang sangat besar tentang agama ini. Kenapa kaum muslimin kemudian terjatuh dalam perkara yang haram, perkara yang melanggar sunnah, atau tidak mau melaksanakan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Marah ya. Dari sini fanabitina azakumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya amarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kemurkaan beliau apabila kehormatan agama ini diinjak-injak. Apabila dilanggar norma-norma agama. Apabila terjadi perkara kemungkaran, marah. Nah, ya Pak. Adapun perkara yang sifatnya pribadi. Perkara yang sifatnya hudud nafsiyah, sifatnya yang perkara pribadi, perkara keduniaan, itu enggak marah. Hagadai. Masya Allah. Dan ini khanabitin azakumullah, beliau contohkan dalam banyak kasus. Paham? Apalagi kalau sudah mensikapi penyimpangan-penyimpangan dalam berakidah, penyimpangan-penyimpangan dalam perkara prinsip, mensikapi kebid'ahan-kebid'ahan dan pelakunya keras dengan bahasa-bahasa yang pedas. Dan sering saya sampaikan ya ikhwan, ketika beliau berbicara tentang masalah qadariyah, orang-orang yang menentang takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala, beliau dengan suara lantang dan keras menjuluki mereka sebagai majusi umat ini. Al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu ialah majusinya umat ini. Iza maridu falata'uduhum. Wa iza matu falatasyai'uhum. Kalau mereka sakit, jangan kamu jenguk. Kalau mereka mati, jangan kamu antarkan jenazahnya. Di sini khana bitin azakumullah dihasankan sebagian para ulama. Keras. Dikatakan majusinya umat ini. Ketika bicara masalah khawarij, kaum pemberontak penguasa, beliau dengan suara yang keras, dengan bahasa yang sangat pedas, menjuluki mereka sebagai kilabu jahannam, kilabu nar, kilabu nar, kilabu nar, anjing-anjing neraka. Wahagat. Ini khawatirin azakumullah kahul, didengarkan oleh orang-orang yang lemes prinsipnya, dhaifun fil aqidah, lemah aqidahnya, atau oleh orang yang stres, tidak tahu bagaimana sungguhnya agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan marah-marah. Begitu. Marah apa itu? Masa jadi seorang da'i, jadi seorang ustaz, bahasanya keras, bahasanya kasar, begini, begini, begini. Tuh, itu seenteng. Nah, ketika bicara keras tentang ashabul ahwa'i wal bid'ah, tentang faham-faham yang sesat, alirannya bejat, paham? Menjuluki mereka dengan julukan-julukan itu enteng. Lah ya apa kiranya kalau kalian wahai ashabul ahwa'i wal bid'ah dijuluki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai anjing neraka, apa kemudian pecah telinga kamu? Memerah, berasap, terbakar, lepas telinganya. Saking pedesnya. Allahul musta'an wa qanamatina azakumullah. Sebagian orang saya katakan stres. Tamam? Menjelaskan tentang dakwah salafiyah, mengkritik da'i-da'i salafiyin, mereka ada da'i yang keras, itu masih lunak, belum keras itu, masih lunak. Menjuluki para pemberontak sebagai teroris, itu masih lunak. Menjuluki ikhwanul muslimin dengan ikhwanul muflisin, gerombolan orang yang bangkrut agamanya, itu masih lunak. Lah ya apa kalau kemudian keluar ucapan-ucapan yang seperti ini mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, apa kemudian Rasul dikatakan keras? Wah, apa Rasulullah itu keras sekali? Itadillah ya. Allahul musta'an. Belum lagi khanafidina azakumullah, orang-orang stres tadi itu, kalau kemudian dia membaca kitabnya para ulama tentang para rawi-rawi hadis dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil, mereka mengkritik para rawi-rawi itu bahasanya itu lebih pedas. Ada seorang rawi yang bernama Mughirah ibn Suqlab atau Suqlab, dinyatakan oleh sebagian para imam dia mengatakan Al-Ba'rah ahabbu ilayya minhu. Tahu Ba'rah ya? Tai sapi, tainya unta lebih saya sukai daripada orang tadi. Apabila kemudian langsung murup telinganya itu. Bahkan ada lagi seorang imam khanafiti na'zakumullah berbicara dengan seorang rafidhi yang punya pemahaman syiah. Dia mengatakan kharajiru khair minhu. Tahu kharajiru artinya? Tahu khara? Tahu khara enggak? Khara itu tai. Tahu jiru? Jirun, tahu? Jirun itu anaknya anjing. Bahasanya apa kalau sini? Kiri. Tainya kiri lebih baik daripada orang tadi. Nah, berarti kemudian yang terbakar itu bukan hanya telinganya. Telinganya berasap, cungurnya berasap, kepalanya berasap, terbakar semuanya, lepas gitu. Fala haula wala quwata illa billah. Perlu dibedakan ya kana bintin azzaullah. Kalau amarahnya itu dikarenakan perkara agama, ghiratun fiddin, saya boleh dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi kalau marahnya urusan pribadi, urusan sifatnya keduniaan, maya juz. Dan yang namanya doa salafiyin, kalau mereka marah, marahnya kepada orang-orang yang melanggar sunnah, marahnya kepada orang-orang yang menentang sunnah, marahnya kepada paham-paham sesat yang menyesatkan kaum muslimin, marah dengan perkara tadi. Tidak ada sejarahnya mereka marah kepada seseorang yang bisa membangun rumah 3 tingkat. Hati-hati kamu dari dia, itu apa namanya, tainya celeng, lebih saya sukai daripada dia. Tidak ada orang demikian. Lu kenapa? Dia bangun 3 tingkat, saya bangun 1/2 tingkat. Tidak ada begitu pembahasannya. Fala haula wala quwata illa billah. Kalau salafiyun, du'a salafiyin, berbicaranya, ghadabnya, ialah ghiratun fiddin, karena kecemburuan tentang perkara agama, melihat perkara-perkara yang mungkar dalam perkara keagamaan. Fahadha khanabitina azakumullah, sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kiri lah bicara masalah akhlak, lembut. Bicara masalah akhlak, keharusan mengucapkan salam kepada kaum muslimin, tangan senyum kepada mereka, bagus sama tetangga, bagus dengan kaum muslimin, muamalah yang bagus, dibahas semuanya itu. Dia ada yang beling, langsung marah. Kayak begini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, marahnya seperti ini ya. Adanya seorang yang terlalu panjang dalam mengimami salat berjamaah dengan masyarakat. Demikian kerasnya marahnya beliau. Dan ya apa kalau kemudian ikhwan muflisin itu hidup di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah kemudian akan dikatakan salus suyuf ala ikhwan muflisin? Bakal begitu nanti. Pedang terhunus untuk ikhwan muflisin. Bakal begitu nanti urusannya. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Insyaallah ikhwan fillah azakumullah. Di sini ada beberapa fawaid, faedah yang lain yang bisa kita ambil. Insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin.